kecewa berujung luka. Semaikan benih cinta, ilubuk hati yang paling dalam. Mana asmara bersarang dalam dada. Nyong se pandai sandiwara, se akan orang lain sing ada. Tapi nyatanya sakara sementara ada dia yang ale cinta.